menyusuri jalan waktu yang terus berlalu. Harapku kau bahagia di hari milikmu, dan semoga tahun ini mengawali sinarmu indah, kan seindah sebening sinarmu. Ku persembahkan lagu ini selamat untukmu, semoga kau bahagia selamat. Bersama